Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'ul kiram wal musyahidun al-ahibba, para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam ini kita kembali mengkaji kajian kita, yaitu Ta'limul Lughah Al-Arabiyah, yaitu pengajaran bahasa Arab. Pada pekan yang lalu kita sudah masuk kepada latihan. Latihan masih terkait dengan penggunaan, yaitu fa yang masuk kepada jawab syarat. Jadi terkadang fa itu masuk kepada jawab syarat, dan terkadang tidak masuk kepada jawab syarat. Nah, ini sudah kita jelaskan beberapa tempat. Di sini dijelaskan ada 9 tempat di mana diharuskan fa, yaitu faul jawab atau rabitatul jawab, masuk kepada jawab syarat. Dan kita sudah masuk ke rakam yang pertama, yaitu terkait dengan perintah instruksi, yaitu adkhilil fa'a ala jawab syarti. Jadi masukkan fa, itu fa-nya adalah faul jawab, kepada jawab syarat, fil jumalil atiyati, di kalimat-kalimat berikut ini, yaitu di bawah, idza kana dzalika wajiban, jika hal demikian itu harus. Artinya memasukkan fa sebagai rabitul jawab atau faul jawab itu harus. Nah, masukkan fa tersebut. Kalau tidak, maka tidak dimasukkan. Atau kalau tidak ada mengharuskan masuk, maka tidak perlu dimasukkan fa. Kemudian perintah selanjutnya adalah wadhkuris sabab. Wadhkuris sabab, sebutkan sebabnya. Sudah dijawab, man jadda wajada. Di sini jawab syarat adalah wajada, yang terakhir wajada. Di sini faul jawab tidak masuk. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang mengharuskan dia masuk. Karena wajah di sini dia bukan fi'il jamid, kemudian bukan dia jumlah ismiyah, kemudian tidak ada syarat-syaratnya lain yang sudah kita jelaskan pada pekan yang lalu. Itu bisa dilihat di halaman sebelumnya, itu halaman 123. Kita lanjutkan ke rakam yang kedua, yaitu tsanian yang kedua. Kita minta kepada pemirsa maupun para pendengar Radio Raja, sebagaimana ini merupakan wajib manzili, ya, tugas. Nah, saya akan lihat sejauh mana jawabannya, apakah benar atau salah. Kita akan koreksi. Fadhal Sayyidsan. Jazakallahu khair, pendengar dan pemirsa Raja TV. Langsung kita berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543, halaman 124. Latihan yang pertama di halaman ini, silakan. Dan Anda bisa juga melihat soal-soal di layar televisi Anda. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Naam. Ahlan wa sahlan ya Ummu. Ahlan bikum ya. Naam. Tafadhali ya Ummu Fatimah. Rakmu sani. Do'a minni alfu riyalin. Naam. Do'a minni alfu riyalin. Faman yajidhu wa ya'tini bihi lahu ushru. Iqra'i jayidan. Iqra'i jayidan. Faman yajidhu wa ya'tini bihi lahu ushru. Lahu ushruhu. Ana ushruhu. Jayid. Da'a minni alfu riyal. Faman yajidhu wa ya'tini bihi lahu ushruhu. Ushruhu. Taib. هل هذا هل هذه جملة صحيحة؟ ااا ج jumlah sahihah ya. Sahihah? Alaysa bisahihah. Alaysa bisahihah. Nah. Aib. Nah. Idan sahihi. Nah. Do'a minni alfu riyalin faman yajidhu wa ya'tini bihi falahu ushruhu. Baik, falahu ushru. Idan aina jawabuh? Jawabu falahu. Falahu. Kenapa fa itu masuk? Masuk dikarenakan ada ada jawab syaratnya dalam bentuk jumlah ismiyah ya, Ustaz. Ini menjawab atau bertanya? Jawab ana. Menjawab sekalian bertanya ya. Baik. Betul, sahih. Jadi jawab syaratnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah. Baik, saya pertanyaan selanjutnya, mana jumlah ismiyah di sini? Lahu ushrun. Lahu ushruhu. Ushruhu afan. Baik. Nah. Jumlah ismiyah kita tahu terdiri pada mubtada wal khabar. Nah. Sahih? Nah. Baik, aina al mubtada wa aina al khabar? Ushruhu. Ushruhu mubtada. Ushruhu mubtada muakhar. Nah. Baik. Mana khabarnya? Lahu. Lahu dalam bentuk jumlah. Syibhul jumlah. Iya. Baik. Dalam bentuk syibhul jumlah. Majrur. Nah. Maka khabarnya boleh dulukan, bahkan bisa wajib dulukan. Nah. Ya. Baik, falahu ushruhu. Nah. Coba sedikit kita kupas kaedahnya. Nah. Yaitu mada mawaqi' i'rab. Iya. Nah. Di sini da'a minni alfu riyal. Nah. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Baik, fi'liyah daripada fi'il dan fa'il. Aina fa'il? Fa'il alfu. Alfu, ya. Da'a minni alfu. Alfu riyalin. Riyalin. Pertanyaan selanjutnya. Nah. Benarkah tamyiz alfu di sini? Riyalin atau riyalan? Riyalin, Ustaz. Kenapa riyalin? Karena untuk seribu itu mufrad majrur. Iya, jadi kalau adatnya seratus. Ya. 100 dan 1000 serta kelipatannya ma'dudnya mufrad. Nah, ma'dudnya mufrad majrur, betul. Ya, alfu riyalin. Jadi tidak mansub, bukan alfu riyalan. Nah. Tidak juga dijamakkan alfu riyalatin. Iya. Alfu ri mufrad majrur. Ini kita mengulang kembali. Nah, nah. Ya, murajaah tentang masalah adat. Nah. Karena biasanya sering dilupakan ini. Betul. Atau sering lupa, sering terlupa. Baik, alfu riyalin. Nah. Selanjutnya, faman yajidhu wa ya'tini bihi falahu ashru. Ushru. Falahu ushruhu. Nah. Baik, syartiyahnya adalah yajidhu. Yajid. Nah. Baik. Mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya yajid. Yajidhu. Nah. Baik. Majzum, ha? Majzum. Tanda jazamnya? Sukun. Sukun. Baik, mana fa'il yajid? Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa. Huwa kembali kepada? Ya'un ila alfu. Hah? Ya. Ya'un ila alfu. Nah, ila alfu. Faman yajid hu. Jadi huwa daripada alfu. Alfu. Ha'nya di sini, al-ha'nya? Maf'ulun bi. Kembali ke mana? Domir mustatir. Kembali kepada man. Ya'un ila man. Oh, jadi fa'ilnya damir mustatir takdiruhu wa ya'ud ila man. Jadi jangan salah tadi. Nah, yang saya tanya tadi adalah fa'il. Nah. Fa'il yajid itu adalah damir mustatir takdiruhu wa ya'ud ila man. Iya. Man syartiyah. Nah, maf'ulun. Hanya maf'ul bih. Iya, man syartiyah sebagai apa di sini? Kenapa san? Sebagai apa kedudukan man syartiyah? Man syar. Ini kan isim kan? Man syar. Sebagai mubtada. Mubtada, iya. Menempati tempat. Depan. Marfu, rafa, mubtada. Baik. Kemudian wa ya'tini? Ma'tuf. Ma'tuf. Kemana? Ataf kemana? Yajid. Baik. Apakah ya'tini juga majzum? Majzum. Majzum. Kerana ma'tufnya kepada majzum, maka dia majzum. Apa tanda jazamnya? Al-hadfu harfu illa, ya Zain. Hadfu harfu illa. Baik, ma harfu illahum? Al-ya. Al-ya. Min aina arafti al-ya? Lianahu qablaha kasrah. Qablaha kasrah, sahib. Ma hiya kasrah? Al-ayi harf? Ti. Ta. Naam. Bukan ti. Ta, ya. Harfu ta. Ya, ti. Betul. Nah. Ya, ti ni. Nun itu ayu nun? Nun wiqayah. Nun wiqayah itu nun untuk menjaga agar fi'il tidak berkasrah. Karena depannya ya mutakallim. Ya mutakallim tunasibuha kasrah. Ya. Tunasibuha kasrah. Makanya perlu datangkan nun wiqayah. Jadi nunnya yang berkasrah. Wa yaqini. Baik. Nun wiqayah kemudian ya yang mutakallim sebagai apa? Sebagai maf'ul objek, maf'ulun bih. Maf'ul bih. Tayyib. Jayyid. Naam. Bilahu ashruhu. Itu jawab syarat lahu ushruhu. Afwan. Sahih lahu ushruhu. Tayyib. Terjemihnya? Saya telah kehilangan uang sebesar 1,000 rial. Iya, perhatikan terjemahannya. Kalau letaknya apa? Telah hilang dariku 1,000 rial kan? Nah. Tentu terjemahannya adalah terjemahannya sesuai dengan bahasa terjemahannya yang bagusnya apa? Sepanjang tidak merubah maksud. Ya, bahasa kita apa? Saya kehilangan 1,000 rial kan? Iya, seolah-olah 1,000 itu sebagai objek kan? Nah, pada ini sebagai fa'il. Dan itu tidak salah terjemahannya. Saya kehilangan 1,000 rial. Kalau literalnya apa? Hilang dariku 1,000 rial. Iya, kan bahasanya tidak bagus ya. Allah alam itu yang saya tahu ya. Iya, silakan yang ahli bahasa. Baik, kemudian maka barang siapa menemukannya, menemukannya dan menyerahkan atau memberikannya kepadaku, maka membawakannya kepadaku. Membawa. Ya. Oh, nah. Atabi arti membawa. Kalau ya'ti saja mendatangkan. Ya'ti atau ya'ti? Atai memberi. Atai ya'ti. Kalau ata memberi, kalau ata datang, bukan? Waduh, terbalik. Itu. Terbalik. Aduh. Kalau ata itu datang, kalau ata mendatangkan. Ata yu'ti. Bukan a'ta ya. A'ta yu'ti itu ain, memberikan. Ini ata ya'ti itu bana ja'a yaji'u, datang. Kalau timbangan ata yu'ti, timbangan apa? Af'ala yuf'ilu, asalnya a'ta yu'ti. Jadi a'ta tuqlabu hamza alif. Jadi asalnya apa? A'ta yu'ti. A'ta. Maka hamzanya tuqlabu hamza alif, fasara a'ta yu'ti. Sama seperti amana yu'minu. Amana. Asalnya apa? A'mana yu'minu. A'mana. Tuklabu hamza alifan fasara amana yu'minu. Jadi ata yu'ti itu artinya mendatangkan. Ngelihat terjemahan. Berarti fi'il, fi'il apa? Mutaaddi. Nah di sini kalau ata saya datang, tapi atabi, nah sama bana ata yu'ti. Sama maknanya. Berarti dia apa? Ya ata ya'ti. Atabi bimana? Membawa atau mendatangkan. Ya. Wa ya'tini bihi, dan membawanya kepadaku. Kepadaku. Maka aku, maka baginya adalah 1/10. Jahit 1/10. Artinya apa? 10%. 10%. Ya, ushruhu 1/10 itu 10%. Baik, 10% daripada 1000 rial ya. Nah. Berarti berapa itu? 100. Ya, sudahlah, kaji matematika itu. Baik. Baik. Ahsan, ha? Ahsan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Mu Fatimah, barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan untuk yang ada di dalam latihan pertama ini. Baik, barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di 0218236543. Masih di latihan yang sama untuk nomor selanjutnya. Baik, halo. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan Abu Aisyah di Blitar. Ahlan Abu Aisyah. Silakan. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban. Ahlan bikum, Ustaz. Baik, ma'akal kitab? La, la ma'inil kitab. Baik, tu syahid tilfaz? Naam. Baik, ha. Syahid tilfaz. جيد انظر الى شاشة التلفاز الان رقم الثالث ثالث نعم رقم ثالث نعم اقرأ مهما يكن سبب غيابك قد فاتك درس مهم طيب أعيد مرة ثانية مهما يكن سبب غيابك قد فاتك درس مهم جيد مهما يكن سبب غيابك قد فاتك درس مهم أحسن طيب هل الجملة صحيحة حسب القاعدة جملانya benar jumlah ini yang tertera di sini benar atau salah khata طيب وين الخطا لا مقارنا بالفاء قبل قد إذن ما الصحيح كيف ذات إذن ما الصحيح yang benarnya apa مهما يكون سبب غيابك فقد فاتك درس مهم جيد صحيح مهما يكون سبب غيابك فقد فاتك درس مهم طيب سؤال لماذا أدخلت فاء kenapa dimasukkan فاء لأن في جملة هذا فيها قد لأن جواب الشرط قد سبقه قد لأن جواب الشرط نعم قد سبقه قد دولي عليه كتا قد نعم جد bagaimana kaidah mesti harus pakai fa faqad fataka darsun muhimmun ahsan طيب مهما يكن سبب غيابك فقد فاتك درس مهم طيب رابعا إن تكن مشغولا الآن سآتيك غدا طيب قبل هذا ترجم الثالث هذا ترجمكم yang ketiga كيف ذات ترجم الثالث sebelum kita masuk ke الرابع sebelum kita terjemahkan apapun yang terjadi jayid atas sebab ketidakhadiranmu iya jayid sahih maka engkau telah melewatkan pelajaran yang penting nah maka a'id marsaniyah apapun yang terjadi atas sebab ketidakhadiranmu iya maka engkau telah melewatkan pelajaran yang penting. Iya. Baik. Mafhum ah? Mafhum maksudnya kan? Naam. Iya. Baik, jayid. Maka terlewatkan kamu apa? Pelajaran yang penting. Yang penting. Iya, sahih. Baik, rabi'an yang keempat. Rabi'an in takun mashghulan al-ana. سآتيك غدا طيب هل هذه الجملة صحيحة صحيحة صحيحة طيب أين الشرطية أين أداة الشرط إن أين فعل الشرط تكن أين جواب الشرط سآتيك جملة فعلية Atika, taib. Ini fiilnya dihulukan oleh apa? Sa. Sin. Sin. Nah, harfu tanfis, sin. Nah, kalau jawab syaratnya dihulukan oleh sin, apakah wajib masuk fa atau tidak? Tidak, Zat. Tidak. Coba lihat kembali ke halaman 123. Coba lihat 123. Tolong ah, kembali 123. Iya. Nah, di nomor 7. Apa itu? Nomor 7. 123. Iya. Bisa baca? Naam. Apa ya, katanya? Ayat dari Nabi sini. Nahu in tusafir fasa usafiru. Fasa usafiru. Apa dapat dipahami ini? Oh. Wujuban an yaqtarina bil fa. Ya, yajib ha? Yajib jawab syarti an yaqtarina bil fa. Kenapa? Li'annahu lidukhul as-sin 'alayhi. Naam, lidukhul as-sin 'alayhi wa huwa harfu tanfis. Karena sin masuk pada jawab syarat. Nah, ya kembali kita tadi nomor rakam Rabi'an. Naam. In iqra mar thaniya. In takun mashghulan al-ana fasa'atika ghadan. Fasa'atika ghadan. Maka itu fi'il ati. Fi'il ati itu apa? Tidak majzum. Tidak majzum. Ianya ada kan? Naam. Ya, kalau majzum itu ianya dibuang. Nah, di sini tidak majzum. Kenapa tidak majzum? Kena masuk sin. Kena masuk sin. Nah, maka fiilnya tidak majzum. Oleh itu, fah harus masuk. Fasa'atika ghadan. Baik, terjem. Terjemahkan. Jika engkau dalam keadaan sibuk sekarang, jika engkau sibuk maka, sekarang, ya. Maka engkau harus datang besok. Engkau harus datang besok. Baik, kita lihat. Ya, jangan ini karena terjemah ini sangat penting. Terjemah itu adalah hasil daripada pemahaman kaidah. Kalau kita tidak paham kaidah, maka salah terjemahannya. Khata. Idan mas sahih idan? Di jawab syarti khata. Khata. Terjematuhu, ha? Terjemahnya khata. Taib, idan as sahih? Jika engkau dalam keadaan sibuk sekarang, maka dia akan mendatangkan kepadamu besok. Mendatangimu. Atau datang kepada atau mendatangimu. Taib. Siapa yang datang ini? Dia. Saya tanya. Naam. Sin itu masuk kepada fiil apa? Mudhari. Fiil mudhari. Adakah sin masuk pada fiil madhi? Sin litanfis. Tidak. Taib. Kalau kita apa? Sa'ati. Berarti. Ini fi'il apa? Maka aku akan datang kepada. Nah, ini fi'il mudhari. Ya. Ini apa? Fi'il mudhari. Taib. Ini sa'atika. Ini fi'il madinya apa? Ata kalau ata mudhari'nya apa? Kalau ata ya'ti. Ata ya'ti. Ya'ti. Ya'ti. Taib. Kalau ata. Ata yu'ti. Yu'ti. Yu'ti. Jayid. Berarti huruf mudhari'nya dhammah. Taib. Kalau di sini berarti. Kalau saya. Kalau saya apa? Uti. Uti. Iya. Uqi. Asalnya uqi. Iya kan? Tuklabu. Yani tuklabu alif. Tuklabu hamza. Waw. Sara uti. Jayib. Hal hadha sa'uti atau sa'ati? Sa'ati. Ah, berarti mana wazannya? Kalau sini yu. Berarti hamzanya u. Kalau saya. Iya kan? Nah, kalau ata yu'ti. Dhammah di awal. Timbangan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Kalau ana uf'ilu. Uf'ilu. Kalau apa uti, iya uti itu wazannya. Nah kali ini apa ada yati, yati. Berarti saya apa? Ati. Ah. Ati. Sesuai dengan wazan. Ati kan itu kan? Nah. Iya kan? Ati. Ini kaedah kaedah asalnya a. Ti saya ada yakti akti. Baik, karena ini fiil mahmuz, fiil mahmuz yaitu fiil yang ham, ada hamzah di sini, hamzanya pada fa fiil. Ketika untuk mudhari bermakna ana tuklabu, tuklabu hamzah asliya, huna tuklabu hamzah alifan, huna hamzah athani hada Hamza, hada Hamza ini tuklabu Hamza alifan. Ayu Hamza, ayu Hamza ini Hamza asli. Kalau ini Hamza mudari, Hamza awal adalah Hamza mudari. Mafhum? Mafhum. Iya, yeah. Ini Hamza mudari sama seperti apa? Adhabu. Ini kan Hamza mudari saya. Iya, yeah, Hamza mudari. Nah ini Hamza asli daripada ata, Hamza asli. Tuklabu Hamza alifan. Ditukar Hamzanya menjadi alif. Fasara. Hakada. Atasa. Nah. Ata. Kemudian. Penulisan rasamnya adalah. Nah, dilebur Hamzanya menjadi apa? Nah, ini dia. Ati. Ati. Mafhum ini? Ini kalau tidak salah itu ada di jilid yang kedua. Jilid yang kedua daripada kitab ini. Jilid yang kedua. Nah. Ini apa? Ata. Jadi ata yati. Kalau saya. Ati. Ati. Asalnya ati. Iya. Asal ata yati. Ati. Ana. Jadi ada hamzah dua sini dibuang. Apa diganti hamzah jadi alif. Fasara ah. Nah, rasamnya tulisnya adalah begini. Ati. Kemudian masuk sin. Masuk sin. Sa. Saati. Nah, betul? Tulisan di sini? Lihat itu. Saati. Iya kan? Iya. Nah, berarti terjemahannya apa? Aku akan datang. Nah, saya. Sa. Sin itu. Tanfis. Ya, saya akan datang, aku akan datang kepadamu atau mendatangimu atau datang kepadamu kapan? Besok. Iya, ghadan. Mafhum ini? Paham? Paham, Zat. Iya, ahsan. Tabarakallah fiik. Iya. Fiikum barakallah. Jazakumullah khair, akhi. Iya, memang ini perlu ya, sangat penting ya. Coba murajaah pada jilid yang kedua. Ya. Jilid yang kedua, kalau tidak salah itu sekitar halaman apa? 100 ya, lebih kurang ya, tidak salah. Iya, bisa diulang. Itu diungkapkan di situ. Asal usul ana ati. Kenapa bisa diati? Asalnya itu ata yati, yati ana ati asluhu. Untuk labu hamzah asliya alif. Baik, jazakallah khair, jazakallah khair, barakallah fiik. Demikian kita berikan kesempatan kembali untuk berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan di nomor yang ke 3, di nomor yang ke 6, fadhol. kelima dan keenam di latihan pertama di halaman 124. Bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV, silakan bisa mencoba untuk mengerjakan latihan yang terdapat di latihan ini. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Umu Ana di Cinere. Betul. Mohon maaf, Umu, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Jazakallahu khair. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Ahlan wa sahlan ya Umu. Nah, gitu ya. Tafadhali. Halo, nعم, tafadhali. Nomor 5 ya, Ustaz. Iya. Nomor 5. Ya. Intahadantu. Faman arada an yakhruja liyakhruj. Iya, intahadarsu. Faman arada an yakhruja liyakhruj. Yakhruj. Tayyib. Hal hadhihi al-jumla sahiha? Khata. Baik. Mal khata? Harusnya pakai fa. Di mana fa-nya? Fal yakhruj. Baik, ya. Kenapa harus pakai fa? Karena di situ ada lamul amri. Lamul amar. Berarti lamul. Apa? Jawab syaratnya bentuk apa? Jawab syarat lam talab. Ya, jawab syaratnya bentuk talab ya. Jawab syaratnya bentuk talab yaitu apa? Amar. Ada amar. Masuk lamul amar. Iya. Ya. Lamul amar. Iya. Makanya fal yakhruj. Iya. Iya. Baik, pertanyaannya selanjutnya, yakhruj ini majzum. Iya. Apakah dia majzum kena apa? Jawab syarat atau gimana? Dalam liyakhruj. Atau dalam falyakhruj. Iya, falyakhruj. Itu kan majzum. Fi'il mudhari'nya majzum, sahih? Iya. Tanda jazamnya apa? Oh, falyakhruju. Falyakhruju. Iya. Iya, tidak majzum. Tidak majzum. Kenapa tidak majzum? Fi mahali majzum. Fi mahali jazam. Iya. Pertanyaan saya, kenapa dia tidak boleh jazam? Tidak boleh jazam karena ada salah satu dari sembilan. Ada salah satu dari sembilan kata yang mengharuskan masuk fa. Iya. Jadi mengharuskan masuk. Jadi singkatnya, kalau jawab syaratnya diharuskan masuk fa, maka fi'il mudhari'nya tidak majzum. Iya kan? Ya. Kan itu jawabannya. Iya. Taib, saya pertanyaan selanjutnya. Lamul amar tugasnya apa? Itu membuat menjadi kata perintah. Iya, itu lamul amar. Lamul amar itu maknanya sama seperti mana amar, perintah. Iya. Tapi pertanyaan saya adalah, amalnya apa? Amalnya. Apakah dia merafakkan, menjazamkan, atau menasabkan? Fil mudhari. Amal itu menjazamkan. Menjazamkan. Kenapa tidak dijazamkan di sini? Bukankah lamul amar masuk? Karena ada fa di situ. Karena ada. Karena ada fa. Di sini kan aturannya. Di sini aturannya kalau masih fa maksudnya ilmunya itu apa namanya fakul sudah si mahali jazmi. Iya saya paham iya kan ya saya paham apa yang dimaksud. Ketika dia tidak jazam maka jawab syaratnya mahalul jazam. Iya betul ya. Pertanyaannya adalah kenapa di sini tidak jazam padahal lamul amar masuk? Tidak jazam padahal lamul amar masuk. Iya. Karena ada kaidah fa itu. Oh, fa itu. Iya. Nah, ini perlu dipahami lebih dalam. Iya. Perlu dipahami lebih dalam. Ya. Fi'il mudhari' dia tetap majzum. Tetap majzum, dia dijazamkan oleh lamul amar. Bukan dia dijazamkan oleh jawab syarat. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, sekalipun fa, fa itu betul masuk kena lamul amar di situ, lamul amar masuk kena apa dalam bentuk amar, fa masuk. Tapi fi'il mudhari'nya tetap dia majzum. Dia majzum adalah karena lamul amar. Ya. Oh iya, lamul amar dia menjazamkan, itu haknya. Jadi kalah haknya fa. Oh iya. Maka betul, iya. Oh, jadi bukan fa. Pada asalnya, sebentar, pada asalnya bahwa jab syarat itu majzum, itu asal, hukum asal. Jab syarat itu majzum. Iya. Nah di sini jab syaratnya telah dimasuki oleh lamul amar. Iya. Maka dia majzum, majzumnya bukan kena jab syarat tapi kena lamul amar. Maka itu dia tidak berubah sekalipun fa itu masuk. Jadi fa masuk tidak bisa merubah. Tidak bisa merubah karena lamul amar itu menghendaki dia beramal. Kaidahnya ya Ustaz. Apa? Kaidahnya gitu. Iya betul. Jadi iya. Kalaupun ada fa masuk, adapun itu fa masuk kepada lamul amar, iya kan? Karena itu talab, dia tidak bisa mengubah amal daripada lamul amar. Oh iya, iya. Iya, saya paham. Iya. Ya, baik. Kenapa? Diterjemahkan. Iya. Jadi coba baca kembali. Inta darsu. Nah, inta darsu. Berhenti. Setelah pelajaran. Apa? Lahdha. Sudah dulu, sudah. Intaha darsu. Berhenti. Pelajaran telah berhenti. Pelajaran telah selesai. Intaha darsu, pelajaran selesai. Padahal siapa yang mau keluar? Iya. Maka keluarlah. Iya. Ya. Ada perintah kan? Ya. Maka keluarlah, itu perintah. Dari mana mana perintahnya? Daripada lamul amar. Iya. Jadi ya. Fal yakhruj. Iya. Jadi itu ada dua kaidah yang digabung ya Ustaz. Iya. Kaidah lam amar sama kaidah fa ini. Ya karena fiil mudhari'nya telah dimasuki oleh lamul amar, maka fiil mudhari'nya majzum. Iya. Iya. Tapi kalau dia fiil mudhari'nya tidak dimasuki oleh lamul amar, bisa saja dia majzum karena jab syarat. Iya kan? Bisa dia majzum kalau dia jab syarat. Akan tetapi ketika jab syaratnya dimasuki oleh apa? Oleh fa, karena dimasuk oleh sin punya kan? Saya khuruju. Asal ya khuruj, kalau jab syaratnya ya khuruj, masuk sin. Saya khuruj. Kemudian masuk fa. Fasayakhruju, tidak bisa fasayakhruj. Iya. Nah. Oh, jadi kalau ada lam beri, walaupun ada fa, itu tetap jadi. Iya, karena fi'il mudhari'nya telah dimasuki oleh lamul amar. Betul. Iya. Ya. Telah dimasuki oleh lamul amar. Dia tetap majzum, majzumnya karena lamul amar. Ya, Ustaz. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Mu'anna di Cinere. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Ada tambahan, ini saya catatan terkait dengan fa yang lamul amar. Dan masuk ke fi'il mudhari' ya, Ustaz. Iya. Naam. Jadi lamul amar itu kan masuk pada fi'il mudhari'. Nah. Baik, apakah mudhari'nya apa ghaib atau fa'ilnya ghaib atau fa'ilnya mukhatab. Nah, tetap fi'ilnya majzum, jazam oleh lamul amar. Dan bukan lamul jar ini Ustaz ya. Kenapa? Dan ini bukan lam jar ya. Karena dia masuk ke fi'il, karena ada lam yang min harfil jar. Oh bukan. Nah. Lam harfu jar tidak bisa masuk pada fi'il. Nah. Yang ada itu lamu ta'lil. Lam ta'lil yang masuk pada fi'il mudhari illat, ya. Tentu fi'il mudhari'nya mansub kena lam ta'lil. Umpamanya Adhabu ilal maktaba liakra'ah. Nah. Liakra'ah. Lam itu bukan lamul amar yang di sini. Itu lamut ta'lil. Ta'lil itu ada sebab, faktor. Menjelaskan sebab saya pergi ke perusahaan. Adhabu ilal maktaba. Kenapa? Liakra'ah. Untuk membaca. Nah, itu lamut ta'lil. Ya, maka fi'il mudhari'nya mansub. Mansub bi'an mudhara ba'da lamut ta'lil. Jadi ada an mudmara tersembunyi. Kalau fi'il mudhari'nya dimasukkan dalam lamut ta'lil. Kemudian kai. Ya kai. Kemudian hatta. Jadi ada tiga. Ada tiga. Hatta. Hatta. Anam. Misalnya akra'u. Akra'u. Au uraji'u dars. Hatta anama. Sampai saya tidur. Ya. Au hatta at'aba. Sampai saya capek. Nah, at'aba itu adalah fi'il mudhari' mansub bi'an mudmara ba'da hatta. Jadi mudmara asalnya apa? Hatta an anama. Atau hatta an at'aba. Jadi an-nya tersembunyi. Dan itu wajib. Kenapa? Karena telah di... karena sudah ada hatta. Nah, itu wajib. Itu pendapat apa ulama Basriyun. Ya, berbeda kalau kufa ya. Kalau kufa, ya, kufiyun mengatakan... Hatta itulah yang menasabkan, bukan tidak ada an mudmarah. Ya, tidak ada an mudmarah. Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau lebih cenderung pendapat kufi. Ya, karena itu lebih sederhana. Ya. Baik, yang jelas itu tidak merubah makna. Apakah an mudmarah atau tidak an mudmarah itu tidak merubah makna. Kaidah saja. Dan benar-benar ya. Harus diperhatikan lam misalnya ya. Dalam muta'lil nah. Dalam apa? Lamul ta'lil nah. Betul ada lamul amar. Nah. Ada lamul ta'lil, ada lamul amar. Lamul ta'lil itu menjelaskan faktor sebab dan fi'il mudhari'nya mansub. Mansub. Ya. Bi an mudhara' ba'da lamul ta'lil. Baik, jazakallahu khairan sebagai tambahan bagi kita. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Om Abdillah di Solo. Ya, naam Ustaz. Baik, ahlan umma, silakan. Assalamualaikum. Ahlan bik. Naam, tafadhali ya Om Abdillah. Naam, tafadhali. Sadisana. Sadisan. In ta'ati sata asrota. Iqra'i jayidan. In ta'ati sata asrota. Asrota. Itu adat apa itu namanya? Adat apa? Adat. Nah, itu kita mengulang murajaah kembali. Adat apa namanya bentuk seperti ini? Dalam bentuk bentuk wazan isim fa'il. Maaf. Enggak, saya tanya nama adatnya adat apa nah bentuknya ini? Adat murakab, Ustaz. Adat murakab itu ada belasan. Asyarota. Bacanya itu? Asyarota. Asyarota. Lupa lagi ya. Asyirota. Bukan. Itu asyirah. Asyirota. Timbangan fa'il. Ini namanya adat tertibi. Tertibi. Iya, itu bilangan tingkatan. Adat tertibi. Maksudnya apa? Bilang tingkatan. Tertibi. Iya. Berbeda kalau bila apa? Bilang asyrah. Asyra, isnan, salasa, arba'a, khamsa. Nah, itu bukan adat tertibi. Adat tertibi itu bilang tingkatan adalah tadi, yaitu apa? Sani, salis, as-sani, as-salis, ar-rabi, al-khamis, as-sadis, as-sabi, as-samin, at-tasi, al-ashir. Itu bilang tertibi atau bilang tingkatan. Habibi. Iya. Polanya adalah fa'il, bentuk isim fa'il. Iya, kecuali untuk pertama, al-awwal, itu polanya berbeda. Ya. Baik, A'i di Marsani ya. Ulang kembali. Intaati sata asirota. Tajidani filbaiti insya'Allah. Insya'Allahu. Jayid. Insya'Allahu. Naam. Intaati sa'at al-ashirata tajidni fi fil baiti insya'Allahu. Pertanyaannya, hal hadihil jumlah sahihah? Amil khata? Sahihah. Betul yakin? Sahihah? Alal yakin? Nah, baru ditanya kembali pertanyaan dalam bentuk tekanan ya. Pakai fa. Di mana fa-nya? Fatajidni. Baik. Iqra'i marasaniya. Intaati sata asyirata. Fatajidni fil baiti insyaallah. Fatajidni fil baiti insyaallah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kenapa fa itu masuk? Apa yang mengharuskan dia masuk? Karena ada in, Ustaz. Itu kan ada tu syartiyah ya. Ada in. Iya, tidak ada jumlah. Ini kan bicara tanjab syarat kan, bukan masalah ada tu syarti. Amr, Ustaz, perintah. Perintah. Mana perintah di sini? Tajid ini. Tajid itu fi'il amar. Iya, Ustaz. Fi'il amar ya? Baik, madinya apa? Wajada. Wajada, mudhari'nya? Yajidu. Yajidu, itu dia. Kalau engkau? Tajid. Yajidu. Tajidu. Nah, di sini? Tajid. Nah. Benar, itu fi'il amar. Jika engkau datang. Enggak, saya lihat bentuk dulu. Bentuknya enggak perlu diterjemahkan. Lihat bentuk fiilnya. Yakin itu fiil amar. Fiil amar ada majzum tadi ya. Fiil amar tidak ada majzum. Fiil amar itu mabni semuanya. Mabni. Ya, istilah majzum itu adalah fiil mu'rab. Ya, istilah majzum itu hanya fiil mu'rab. Ya, tidak ada fiil mabni istilahnya majzum. Yang adalah mabni ala sukun, bukan majzum bis sukun. Wajada yajidu, amarnya apa? Jid kan? Wajada yajidu, amarnya jid. Di sini apa? Ya. Di sini? Tajid. Ada tanya. Ada tanya. Masa fi'il amar? Tidaknya, makan tidaknya. Ini kan fi'il mudhari, enggak perlu diragukan lagi. Ini fi'il mudhari. Iya. Bukan fi'il amar. Nah, kalau fi'il amar tentu fa wajib masuk. Tentu fa wajib masuk, iya kan? Yang sudah kita pelajari itu bentuk talab. Kalau itu amar, nahi dan istifham. Iya. Ini bukan fi'il amar, ini fi'il mudhari. Nah, pakai fa, Ustaz. Maka saya tanya tadi, apakah wajib masuk fa? Apakah harus masuk fa? Tidak, Ustaz. Ya. Tidak masuk fa. Karena ujab syaratnya fi'il mudhari. Kemudian fi'il mudhari-nya tidak ada dilalui oleh sin, wala, qad, wala, nafyu. Iya kan? Ya. Wala nahyu, tidak ada nahi. Ya. Maka tidak ada yang mengharuskan fa itu masuk. Justru kalau masuk salah. Jadi sahih Ustaz ya. Iya, kalau itu ya benarlah. Ya. Sama seperti yang nomor awal man jadda wajada, iya kan? Iya, sama Ustaz. Iya. Tidak ada yang mengharuskan masuk itu karena jawabnya itu fi'il madhi, tidak fi'il madhi apa mutasarrif, bukan jamid. Tidak termasuk yang 9. Demikian juga yang ke-6 ini. Tidak ada yang masuk dalam 9 perkara tersebut yang sudah kita pelajari. Bukan jumlah ismiyah. Iya, bukan jumlah ismiyah. Iya, dan fiilnya bukan fiil talab. Fiil talab. Nah, tidak ada nahi di situ, tidak ada sin, tidak ada qad, apalagi tidak ada lan. Nah, tidak ada ka'annama. Berarti sama seperti contoh man yajtahid. Apa jawabnya? Yanjah. Iya kan? Man yajtahid. Nah ini. Man yajtahid sukun majzum karena ada man syartiyah. Apa jawabnya? Yanjah. Iya. Najah yanjah yanjah. Wajib dia sukun karena dia majzum. Nah, tidak boleh kita katakan man yajtahid fayanjah masuk fa. Tidak. Tidak ada yang mengharuskan masuk fa di sini. Justru ini aslinya. Kenapa? Fi'il syarat itu adalah dia baik fi'il syarat dan jab syarat itu adalah majzum. Majzum berarti fi'il syaratnya asalnya adalah fi'il mudhari. Jab syarat juga asalnya hukum asalnya fi'il mudhari. Ya. Terkadang datang fi'il syaratnya dalam bentuk fi'il madhi. Jab juga terkadang dia fi'il madhi. Ya, kalau dia fi'il berarti apa? Fi mahalil jazam. Ya, karena dia mabni. Nah, terkadang jawab syaratnya apa? Jumlah ismiyah. Terkadang jawab syaratnya dalam bentuk fi'il mudhari tapi dulu alif sin atau dua alif lan dan seterusnya yang ada perkara yang 9 tadi di antaranya. Nah, di sini tidak perlu ada fa masuk. Iya, man yajtahid yanjah. Demikian juga di sini apa? In ta'ti sa'atal asyirata tajidni fil baiti insya'allahu. Iya. Baik, pertanyaannya. In itu isim syarat atau ada tusyartin? Ada tusyartin. Karena dia bukan isim ya. Huruf. Kita katakan istilah umum saja ada tusyartin. Kalau mau juga boleh harfu syartin. Baik, in ada tusyartin. Fi'il syaratnya ta'ti. Hada fi'il syarat majzum. Ma alamatu jazmi? Sukun. As-sukun. Di mana sukunnya? Di nun. Di? In. In ta'ti. Yang saya tanya itu bukan innya, tapi fi'il syarat. Ta'ti, ya sukun. Yang saya tanya adalah fi'il syaratnya. Mana fi'il syaratnya? Ta'ti. Taib. Fi'il syaratnya majzum, sah? Sahih? Majzum. Iya, fi'il syaratnya majzum karena dia fi'il mudhari majzum. Ya, ya. Pertanyaannya adalah ma alamatu jazmi? Harfu illah. Harfu harfi illah. Sahih. Ya. Ma huwa harfi illah huna? Ya. Ya, dari mana tahu ya? Karena sebelumnya. Sebelumnya kasrah. Iya, betul. In ta'ti sa'atal asyirata. Baik, mana fa'il ta'ti? Anta. Dhamir mustatir takdiruhu. Anta. As-sa'ata ini sebagai apa? Maf'ulun bi. Oh, maf'ul bi ya. Jadi jika engkau datang kepada jam. Bukan, jika kamu datang pada jam. Nah, pada jam kan? Kalau sudah pada. Sebagai apa asyirah? Apa as-sa'ah ini? Jam. As-sa'ata sebagai apa? Sebagai dzaraf. Betul. Jadi dzaraf apa? Dzaraf zaman. Dzaraf zaman. Iya, dzaraf zaman yaitu dzaraf menunjukkan waktu. Hukumnya mansub manakala dia mengandung makna fi. Di sini kan mengandung makna fi. Naam. Makna mengandung makna fi. In ta'ti fi sa'atil asyirah. Itu maknanya. Boleh kita katakan fis sa'atil asyirati atau fi-nya ditiadakan. As-sa'atal asyirta. Jadilah dia dzaraf. Kalau kita menggunakan kata fis sa'atil asyirati, maka as-sa'ah itu adalah isim majur dengan fi. Ya. Isim majur dengan fi. Bukan kita katakan dia dzaraf. Isim majur. kita katakan zaraf kalau tidak ada fi-nya, tapi tetap dia mengandung makna fi. Ya. Fis apa? Inta'ti sa'at al-ashirata. Ashirata jadi apa ini? Na'at, Ustaz. Na'at dari kata, untuk kata as-sa'ata, sahih. Jawab syaratnya adalah? Tajid. Tajid, nih. Jawab syaratnya majzum. Ma'alaf tu nyazmi. Tanda jazamnya apa? Sukun, Ustaz. As-sukun. As-sukun. Iya, yakin? Iya, Ustaz. Yakin, ya. Tajid, nih. Taib, nunnya mana fa'ilnya? Ana. Dhamir mustatir takdiruhu ana. Ana. Iya, nunnya nun wiqaya. Iya, ini ya apa namanya? Ya. Ya. Mutakallim. Ya mutakallim, dia dhamir sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il. Tadi sudah ada fa'il dhamir ana tadi. Sebagai maf'ulun bi. Maf'ul bi. Iya. Sebagai objek maf'ul bih ya. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiru. Ha? Anta. Anta atau ana? Anta. Anta. Takdiru anta. Takdiru sedangkan anta. Ya itu adalah bimakna ana, saya dhamir mutakallim, mana saya sebagai maf'ul bih objek ya. Fi mahali nasab. Fil baiti insya'allahu. Iya. Insya'allahu. Taib. Ahsanti, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kamu Abdullah. Barakallahu fik. Baik, alhamdulillah telah diselesaikan latihan nomor 6. Kita berikan kesempatan kembali di nomor berikutnya di 0218236543. Mungkin satu nomor terakhir Ustaz ya. Iya, iya. Di kesempatan malam ini silakan bagi para pendengar Roja dan pemirsa TV Roja di 0218236543 latihan nomor 7. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ana Abu Aisyah fi Blitar. Ahlan Abu Aisyah, maratan tsani hada. Naam. Baik, barakallahu fiik. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Tafadhal ya. أخي الكريم رقم نعم سابع نعم سابع مهما تقل لي نعم. لن أصدقك نعم مهما تقل لي لن أصدقك طيب مانا مانا جاب شرط طيب سؤال أو سؤال أول هل الجملة صحيحة يعني خطأ طيب ما الخطأ هنا ما في مقترنا فاء قبل لن عدم فاء عدم فاء نعم في جب شرط جب شرط adalah لن أصدقك نعم. طيب والصحيح الصحيح مهما تقل لي فلن أصدقك لماذا دخل فاء لأنه لن جواب شرط نعم نقول نعم لأن جواب الشرط دخل عليه لن لأن جواب الشرط نعم لأن جواب الشرط دخل عليه لن لأن جواب الشرط دخل عليه لن عليه لن يا كنا جاب شرطنا دمسك عليه لن نعم مكا حارس فا مسوك فلن أصدقك صحيح طيب أصدقك طيب pertanyaan ada مهما تقول لي مهما takul li fi'il syaratnya mana fi'il syarat takul takul ya naam takul itu fi'il syaratnya majzum tanda jazamnya sukun sukun kena ke mana pergi wawnya bukankah asalnya takulu qala yaqulu takulu hudifat limadha hudifat liltiqa'u sakin hakadha liltiqa'u sakinin bertemu dua sukun wawnya sakinah kemudian lamnya sakinah kerana dia jab apa fi'il syarat. Nah. Taib, jab syaratnya adalah falan usaddiqaka. Nah. Taib, lan ini apa tugasnya? Lan tunsabu. Naam. Tunsabul fi'l. Tansib bukan tunsab kah? Tansib. Tansibu al-fi'l al-mudari'ah. Munasab al-mudari. Sahih. Falan usaddiqaka. Baik, mansub alamatun nasbihi? Alamatun nasbihi al-fathah. Al-fathah. Aina fa'il usaddiq? Fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu ana. Takdiruhu ana. Al-kaf jadi apa? Al-kaf maf'ulun bih. Maf'ul bih. Baik, terjem. Apapun yang engkau katakan kepadaku, aku tidak akan percaya kepadamu. Jadi, saya akan tidak percaya kepadamu. Saya ahsanta. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bu Aisyah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Telah dijawab nomor 7 dan tepat Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Dan ada satu faedah mungkin saya bisa disampaikan terkait dengan 7 nomor ini. Iya. Nah, ini latihan-latihan tamrinat berupa latihan yang terkait dengan kaedah ini. Maka kuncinya adalah pahami dulu kaedahnya dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah paham betul, maka akan terlihat mana jumlah yang benar, mana jumlah yang salah. Ketika kita tidak tahu kaedah atau kurang memahami kaedah, maka yang benar bisa disalahkan, jumlah yang salah bisa dikatakan benar. Nah, inilah perlu mengetahui kaedah dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, ini cukup bagus ya. Cukup bagus, ada latihan-latihannya untuk menguji kemampuan. Baik, jazakallahu khair. Saat kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalimat uhibbu lughata al-arabiyya hubban syadidan. Naam. Syadidan di sini apakah maf'ul mutlak atau hal, Ustaz? Syadid itu na'at. Na'at pada hubban. Yang maf'ul mutlaknya hubbannya. Uhibbu al-lughata al-arabiyya hubban syadidan. Maf'ul mutlak ada hubbannya. Maf'ul mutlak itu adalah masdar. Masdarun mansubun yaqa ba'da amilihi. Jadi ada masdar, ya lebih kurang gitu definisinya. Definisinya banyak ya. Ya, jadi definisi sederhana saja, maf'ul mutlak adalah masdarun mansubun yudhkar ba'da amilihi. Amilihi disebutkan, dia terletakkan setelah amilnya. Wa amiluhu adalah amilnya adalah fi'ilnya, fi'il pada masdarnya. Ya, amilnya adalah bentuk fi'il daripada masdarnya. Jadi uhibbu al-arabiyya hubban. Nah, hubban itu masdar pada uhibbu. Sama ayat kallamallahu Musa taklima. Taklima adalah masdar pada kallama. Nah, kemudian syadidan itu adalah na'at pada hubban. Bukan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq adalah hubbannya. Baik, jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal atau kaif, hal dan kaifa, apakah keduanya ini isim atau huruf, Ustaz? Jazakallahu khair. Kalau hal itu huruf, harfu istifham, sedangkan kaifa adalah isim. Kaifa adalah isim, ismu istifham. Ya. Dan kalau pertanyaan selanjutnya huruf, apa ya. Yang bagaimana membedakan antara isim istifham dengan huruf istifham? Isim istifham dengan huruf, dengan huruf, mohon maaf, dengan huruf istifham. Iya. Ya, ini harus kita belajar kaedah ya. Iya. Kaedah, karena itu merupakan ketentuan. Kita tidak bisa menurut pendapat kita sendiri, kita. Enggak. Dan itu merupakan daripada kaedah yang diungkapkan oleh para ahli lughah. Iya. Ya, bagi kita adalah ya untuk menghafal mana itu huruf istifham, mana itu isim istifham. Ya. Insya Allah antum akan paham. Ya. Tidak ada hal itu terkadang huruf istifham, terkadang isim istifham. Tidak. Hal itu selama-lamanya huruf. Ya. Nah, itu harus cukup dihafal saja atau cukup dipahami saja, diketahui hal selamanya mah huruf. Demikian A, Hamzah. Hamzah, ada Hamzah istifham, ada Hamzah nida, panggilan. Semua itu huruf. Tidak ada dia isim. Tidak ada Hamzah itu terkadang isim, terkadang apa? Huruf, enggak. Dia selama-lamanya huruf. Kalau dia nida, itu harfu nida. Kalau dia apa? Istifham adalah harfu istifham. Kalau istilah ada itu, istifham itu penggunaan ada itu lebih umum ya istilahnya. Kalau ada itu alat artinya. Bisa bentuk huruf, bisa bentuk isim. Nah, jazakallahu khair, ada pertanyaan terkait dengan adad ma'dud. Ya. Untuk kelipatan tadi disebutkan 100 dan 1000, ya. Ma'dudnya mufrad majrur. Ya, bagaimana kalau ada bilangan setelah 1000, seperti 1020, bagaimana ma'dudnya Ustaz? Apakah itu bukan kelipatan. Kalau kita ada 2000, 3000, iya. Iya, itu kelipatan 100, 200, nah, 300. Nah, itu kelipatan. Dan ya, itu kembali kepada adat satuannya. 120 kembali pada 20. Kalau 20 bagaimana kaidahnya? Mufrad mansub. Nah. Iya. Mufrad mansub. Jadi kalau 1021 kolam maksudnya. Nah, 20, 21 ya kolaman. Baik, jazakallahu khairan. Umpamanya alfun. Naam. Alfun wa ishruna kitaban. Bukan kitabin. Nah, alfun wa ishruna kitaban. Mungkin pertanyaan Ustaz, mana tamyiz alfunnya? Tamyiz alfunnya itu dibuang, tidak disebutkan. Kenapa? Maklum. Maklumnya apa? Karena sudah disebutkan di akhir. Asalnya adalah alfu kitabin wa ishruna kitaban. Jadi alfun wa ishrun, asalnya apa? Alfu kitabin wa ishruna kitaban. Ya, kalau disebutkan tamyiz kedua-duanya, boleh. Ya. Nah, tapi kalau mau singkat, itu lebih baik. Alfun wa ishruna kitaban. Ya. Taib, terakhir, Ustaz, pertanyaannya ya. Pada pelajaran yang kedua, di sini diminta penjelasan, ada percakapan di mana disebutkan, Zahabat ila khalati Zainabu atau Zainaba, Ustaz, dan apa kedudukannya? Zahabat ila khalati Zainaba. Zahabtu atau zahabat? Taib, dalam kalimat wa aina ummuka? Naam. Zahabat ila khalati Zainab. Wa aina ummuka? Nah. Zahabat berarti fa'ilnya dhamir musatir kembali kepada Naam. Iya. Ya, itu betul. Nah, jadi harus jelas ya. Nah, zahabat ila khalati Zainab atau Zainab, Ustaz. Zainaba. Ya. Kedudukannya? Dia sebagai badal. Badal pada kata khalati. Itu badal mutabiq. Atau badal kul min kul. Badal kul min kul adalah dia juga khalati, bibiku, siapa namanya? Zainab. Ya. Dan ya. Khalanya karena majrur, tidak jadi ikut majrur Zainabi. Ya? Yang mana? Enggak, itu, Zainab itu majrur, cuma tanda jarnya fathah. Nah, karena dia ismul ladzi lan sarif. Nah. Ya. Sama, hukum statusnya sama. Zainab itu majrur, khalati juga majrur. Khalati itu majrur dengan ila, huruf jar ya. Majrur dengan ila. Kemudian Zainabah juga majrur karena dia badal. Kalau badal majrur maka kalau mabdal minhunya majrur maka badalnya majrur. Nah, cuma tanda jar berbeda. Hukum sama. Tanda jar boleh. Tanda i'rab boleh berbeda, silakan berbeda. Ya, sesuai dengan bentuk kata, tidak harus sama tanda kaedahnya. Nah. Tapi hukum kalau terkait badal harus sama, terkait dengan an harus sama dengan man'ud hukumnya. Dan Zainab karena tidak karena lain sarif saja. Iya, ismul ladzi sarif, ismul ladzi sarif. Iya, tidak boleh kasrah, tidak ada kasrah. Yang ada cuma fathah dan dhammah. Nah. Kalau fathah ketika mansub dan ketika jar. Ya. Baik, jazakumullah khairan wa naqta bi hadzal qadar. Baik, jazakumullah khairul jazaa. Sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang insyaallah. Jazakumullah khairul jazaa. Kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.